Dan mungkin aku penyewa yang lihai. Hidup dalam angan-angan, di dalam kepala sibuk bertikai. Cinta dan hal banal lain disobek bagaikan kain. Dijual sesuai berat, dipakai untuk bermain. Semua tak terkecuali, hingga nihil direduksi jadi produk nan terdini. Sekecil serbuk gergaji, kata-kata kosong yang kerap ku jual. Kali ini jadi target caci maki. Seringku berfantasi untuk bunuh diri agar kau merasa bersalah sampai mati. Berhari ini kita semua mati rasa atas berbagai lirik berisi semesta yang kesuksesanku dipinjamkan sementara. Janji palsu dunia